الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى باب نفقة المعسر على أهله bab nafkah yang harus diberikan oleh orang yang kekurangan, yakni sang suami. Karena tidak semua suami ini memiliki kemampuan yang sama. Ada yang dilebihkan oleh Allah, ada yang ya pertengahan, ada juga yang kurang. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Sebagaimana telah kita lewati kemarin, liumfik du sa'atim min sa'atih, wa man qudira alaihi rizquhu faliumfik mimma atahu. Hendaknya orang yang diberi keluasan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya sedikit melonggarkan untuk keluarganya. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka silakan dia memberikan sesuai dengan kemampuannya. La yukalifullahu nafsan illa ma'ataha. Barakallahu fikum. Nafkah yang diberikan oleh seorang suami yang miskin kepada istrinya, keluarganya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad ibn Yunus qala haddathana Ibrahim ibn Sa'ad qala haddathana ibn Shihab an Humaid ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang, faqala halaktu, dan orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku telah binasa. Aku telah binasa. Jadi para sahabat ketika merasa bahwa dia melakukan pelanggaran, dia anggap itu adalah kebinasaan. Barakallahu fikum. Menunjukkan tentang rasa takut yang sangat besar dalam hati mereka. Sehingga dosa itu seakan-akan sesuatu yang memang akan menghancurkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walima? Kenapa bisa? Kenapa bisa engkau celaka, binasa?" Qala waqa'tu ala ahli fi Ramadan. Ya Rasulullah, aku menjimai istriku di bulan Ramadan, di siang hari tentu. Qala fa'atiq raqabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Kalau begitu, kafara atas pelanggaran yang engkau lakukan adalah bebaskan budak. Merdekakan budak." Qala laisa indi. Orang ini pun mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya. Aku tidak punya budak dan juga tidak punya uang untuk membeli budak dan akan di merdekakan. Tidak memiliki budak untuk dimerdekakan, dan ada juga uang diberikan budak dan akan dimerdekakan. Qala fasum syahraini mutatabi'aini. Kata Rasulullah, kalau begitu silahkan puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafarah, ini hukuman bagi orang-orang yang melakukan jima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Baik. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Qala la astati'. Orang ini pun mengatakan, saya tidak mampu ya Rasulullah. Di Ramadan saja ini cuma 1 bulan. Tidak tahan sampai terjadi apa yang terjadi. Barakallahu fikum. Tidak mampu. La astati. Juga mungkin kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut ini artinya, kapan dia putus tanpa ada alasan syar'i, harus dia ulang dari awal. Semisal dia sudah puasa 50 hari misalnya, kemudian dia bolos, dia putus, tidak puasa, udzur syari'inya tidak ada, maka dia harus ulang dari awal. menghitung ulang dari satu. Barakallahu fikum. Orang ini menyatakan ketidakmampuannya untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Qala fa'at'im 60 miskina. Kalau begitu silahkan kau beri makan 60 fakir miskin. 60 bukan 30 dikasih makan 2 kali, bukan. Paham barakallahu fikum? Jumlahnya memang 60 orang fakir miskin. Personnya 60 orang. Barakallahu fikum. Tapi bukan 30 orang dikasih makan 2 kali, bukan. Tapi memang orangnya 60 jumlahnya. Sittina miskina, kau beri makan 60 fakir miskin. Tayyib. Qala la ajid. Ya Rasulullah, aku tidak bisa. Aku tidak mendapatkan uang untuk memberi makan mereka 60 orang ini. Tidak ada uang untuk itu. Tidak ada makanan untuk itu. La ajid. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada beliau arak-arak itu semacam keranjang yang penuh dengan korma. Taib, keranjang korma. Taib. Faqala aina sa'il? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mana yang bertanya tadi? Ini orang tadi yang bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisinya. Qala ha anadha. Ini saya ya Rasulullah. Qala tasaddaq bihadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan kau bersedekah dengan ini. Kau bersedekah, bagi-bagi ke orang-orang, bawa ini pulang. Qala ala ahwaja minna ya Rasulullah. Apakah kami akan bagi-bagi ini ke orang yang lebih miskin, lebih memprihatinkan keadaannya dari kami ya Rasulullah? Ya ini apakah engkau memerintahkan kami memberikan ini kepada orang yang kondisinya lebih kurang dari kami? Fa walladhi ba'athaka bil haqq ma baina labataha ahlu baitin ahwaju minna. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran ya Rasulullah, di antara dua sisi kampung itu atau negeri itu tidak ada penduduknya yang lebih miskin dari kami. Kamilah penduduk yang paling miskin di negeri itu, di tempat itu. Barakallahu fikum. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa hatta balat anyabuhu. Sampai kelihatan gigi taring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa antum idan. Kalau begitu ya kalian saja yang makan. Taib. Tidak perlu dibagi-bagi. Antum saja. Taib. Kan kalian yang lebih butuh ya sudah. Masya Allah. Begitu pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu mudahnya agama ini. Taib. Sampai Rasulullah mengatakan innad dina yusrun. Sungguhnya agama ini sangat mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak menjadikan untuk kalian pada agama ini sesuatu yang memberatkan kalian. Taib. Tidak berat. Lah terus kenapa ada orang memang merasa berat? Ya karena syaitan yang menjadikannya dia berat. Syaitan yang senantiasa menggambarkan betapa susahnya amal soleh. Dan menghias-hiasi kemaksiatan sehingga indah dan mudah untuk dilakukan. Taib. La hawla wa quwwata illa billah. Taib. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Qala rahimahullah ta'ala, babun wa alal warithi mithlu dhalik. Wa hal alal mar'ati minhu syai'. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala maula. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam ila qawlihi barakallahu bikum. Di surah apa? Ayat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala maula aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa ala kulli wa huwa ala siratin mustaqim. Wa daraballahu mathalan rajulaini, Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamakan dua orang. Barakallahu bikum. Dua orang, satu musyrik, satu apa? Satu muwahhid. Yang musyrik ini, daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai', yakni dia bisu, dia tuli, dia tidak paham dan tidak bisa memahamkan. Ya kan? Orang yang bisu, orang yang tuli, barakallahu fikum. Kalau tuli pasti bisu. Paham? Karena dia tidak bisa menirukan. Karena melalui pendengaran orang bisa menirukan. Kalau dia tidak bisa paham karena tuli, maka dia pun tidak bisa memberikan pemahaman karena tidak bisa bicara. Dan inilah kondisi yang tersulit, barakallahu fikum. Ini kondisinya siapa? Musyrik. Dia tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk yang lainnya. Wa huwa kallun ala maulah, dia hanya menjadi beban terhadap tuannya. Bagaimana bisa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Kemanapun diperintah apapun dia tidak pernah mendatangkan dan tidak pernah melakukannya dengan yang baik. Disuruh apa enggak, dia enggak paham. Kecuali sesuatu yang sangat sederhana yang harus dia lihat dengan mata kepala dia. Kalau cuma sekedar diajak bicara untuk memahamkan, dia tidak akan pernah bisa paham, sehingga tidak pernah bisa melakukan sesuai dengan yang diinginkan. Baik. Ini ibaratnya siapa? Orang musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal yastawi huwa wa may ya'mur bil 'adli wa huwa 'ala siratin mustaqim? Apakah sama dengan orang yang berada di atas jalan yang lurus, mendengar, melihat, maksudnya di sini mendengar kebenaran, melihat kebenaran, memahami kebenaran, paham barakallahu fikum, sehingga tidak akan pernah bisa disamakan ahlu syirk dengan tertutupnya dia dari ketauhidan dan ajaran tauhid. Dia tidak bisa paham. Pokoknya apa yang dia lakukan dari kesyirikan itulah yang benar. Mau orang cerita apa bagaimana, dia tidak mau paham. Tidak mau mengerti. Tidak mau peduli. Pokoknya ini. Sehingga dicap dia sebagai apa? Abkam. Tuli, bisu. Tidak paham. Orang yang seperti ini tidak bisa mendatangkan kebaikan. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang paham, orang yang mengerti, tahu diperintah, paham kalau dilarang. Masya Allah. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Wahib qala akhbarana Hisham an abihi an Zainab ibnat Abi Salamata an Ummi Salamata qultu ya Rasulullah hal li min ajrin fi baniya fi bani Abi Salamata an unfiqa alaihim walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innama hum baniya qala na'am laki ajur ma anfaqti alaihim. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, hal li min ajrin, apakah aku mendapatkan pahala ketika aku memberikan pemberian-pemberian untuk anaknya Abi Salamah. Apakah aku mendapatkan pahala? Walastu bitarikatihim hakada wa hakada, dan aku tidak mau membiarkan mereka ke sana kemari. Terlunta-lunta, tidak terurus. Innamahum baniya, mereka itu adalah anak-anakku sendiri. Bagaimana kalau aku, uang yang aku miliki, aku berikan kepada mereka? Apakah aku dapat pahala? Qala na'am, laki ajru ma anfaqti alaihim. Kata Rasulullah, engkau mendapatkan pahala apa yang kau impakkan untuk mereka. Barakallahu bikum. Baik. Yang wajib menafkahi adalah siapa? Sang ayah. Ayah yang wajib menafkahi. Adapun dari ibu itu ihsan. Barakallahu bikum. Ihsan. Kalau dia memberikan kepada anaknya sendiri, walaupun anaknya sendiri memang. Tapi itu ihsan, perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang ibu. Dan dia akan mendapatkan pahala untuk itu. Qala rahimallahu taala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat Hindun ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun shahih. Berkata Hind, ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun shahih, sesungguhnya Abu Sufyan orangnya kikir. Fahal alayya junahun an akhudha min malihi ma yakfini wa baniya, apakah aku berdosa kalau aku mengambil dari harta bendanya tanpa sepengetahuan dia, yang mencukupi aku dan mencukupi anak-anakku? Tayyib qala khudhi bil ma'rufi. Kata Rasulullah, silakan kau mengambil dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kebutuhanmu, jangan lebih. Barakallahu fik. Menunjukkan bahwa seorang suamilah yang wajib memberi nafkah. Tayyib. Suamilah yang wajib memberi nafkah. Qala rahimahullahu taala babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam taraka kallan aw daya'an fa ilayya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka kallan, siapa yang meninggalkan beban dari aw daya'an atau dari pekerjaan atau tanggungan, fa ilayya, maka kembalinya kepada aku semuanya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana Lais an Uqail an Ibnu Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bir rajuli al mutawaffa alaihi ad-dain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya terkadang dikhabarkan kepada beliau dihadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah meninggal dunia dalam keadaan laki-laki ini memiliki utang. Baik. Fayas'alu hal taraka lidainihi fadla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam. Kata Rasulullah, apakah orang ini meninggalkan harta benda yang bisa menutupi utangnya? Mati dalam kondisi ngutang. Kan demikian. Adakah dia meninggalkan harta yang bisa menutupi utangnya? Taib. Karena terkadang bukan dalam bentuk uang, harta yang dia tinggalkan. Taib. Seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ada utangnya. Ayahnya memiliki utang. Barakallahu fiikum. Memiliki utang. Dan tidak ada uang yang bisa untuk dipakai membayar. Tapi yang ada adalah kebun. Kebun yang menghasilkan kurma-kurma. Baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang setelah diajak musyawarah oleh Jabir, ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan utang, sementara tidak ada yang bisa kita bayarkan untuknya kecuali ya hasil kebun ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau panen tumpuk setiap kurma dengan jenisnya masing-masing, dan kau jangan lakukan apa-apa sampai aku yang datang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang, panggil semua orang-orang yang memiliki hak terhadap ayahmu. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa minta keberkahan untuk korma-korma yang ada. Taib. Kemudian Jabir pun barakallahu fikum memanggil mereka-mereka, berapa utangnya ayahku? Maka dibayar dengan korma. Barakallahu fikum. Dibayar dengan korma. Sampai selesai semua utangnya dan kormanya masih banyak. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Masya Allah. Kita kembali ke pelajaran kita, bahwa kata Rasulullah SAW, al-hal taraka ladaihi fadla lidaini apaan? Hal taraka lidainihi fadla. Apakah ada harta peninggalannya yang bisa menutupi utangnya? Fa'in hudditha annahu taraka wafa'a salla. Kalau diberitahu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada uangnya yang bisa dipakai untuk menutupi utangnya. Kalau ada pemberitahuan seperti ini, maka beliau pun menyolatinya. Salat jenazah. Wa'ila qalil muslimin sallu ala sahibikum. Kalau ada yang mengatakan tidak ada ya Rasulullah, tidak ada uangnya, tidak ada hartanya untuk menutupi utangnya. Kalau begitu kata Rasulullah, solati solat sahabat kalian. Rasulullah tidak mau menyolatinya. Baik, Rasulullah tidak mau menyolatinya. Falamma fatahallahu alaihil futuh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam negeri-negeri ditaklukkan sehingga banyak harta kaum muslimin, baitul mal muslimin, banyak berkah harta di dalamnya. Qala ana aula bil mu'min min anfusihim. Pada saat itulah Rasul mengatakan, saya yang lebih utama untuk orang-orang beriman ketimbang diri mereka sendiri. Barakallahu fikum. Faman tufiya minal mu'mina fataraka daynan fa'alayya qada'uhu. Taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tufiya minal mu'minin, barang siapa yang meninggal dunia dari kalangan mukminin, kemudian dia meninggalkan utang, maka sayalah yang akan membayarkannya. Saya yang akan melunasi utangnya. Waman taraka malan fali waratsatihi. Kalau dia mati kemudian ada harta peninggalannya, maka untuk ahli warisnya. Tapi kalau ada utangnya, nanti aku yang tanggung. Tapi ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah, penguasa memiliki kelebihan rezeki, maka semestinya ini yang dilakukan untuk masyarakatnya. Mensejahterakan masyarakatnya. Tapi kalau misalnya pemerintah memiliki kekayaan alam yang dikelola sedemikian rupa sehingga melimpah, maka mestinya pemerintah barakallahu fikum mensejahterakan masyarakatnya. misalnya fasilitas-fasilitas umum digratiskan, semacam rumah sakit, ya kan, pendidikan-pendidikan gratis. Tapi pokoknya fasilitas-fasilitas umum mestinya apa? Digratiskan. Kalau perlu memang dibagi-bagi, diberikan uang itu masyarakatnya. Tapi ditiadakan pajak-pajakan, masya Allah. Seperti negeri-negeri, negara-negara yang masya Allah, negara-negara yang kaya luar biasa. Tapi ya seperti negara tetangga kita ini, Brunei misalnya, barakallahu fikum. Kesejahteraan masyarakatnya luar biasa. Tapi pemerintahnya memang yang membiayai pendidikan anak-anak mereka, kesehatannya masya Allah dijamin. Tapi tidak ada pajak. Lah kita semua serba pajak, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Ya semestinya kalau memang pemerintah yang mengelola negeri dan negeri memang memiliki kekayaan, ya mestinya disejahterakan masyarakatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian ini. Ketika masyarakat itu sejahtera, tingkat kriminalitas itu sangat rendah. Baik. Tingkat kriminalitas itu sangat minim. Kenapa? Orang berkecukupan semua. Yang biasa orang tega melakukan sesuatu dari kejahatan itu karena terkadang apa? Lapar dia. Jadi pengen ini, pengen itu. Subhanallah. Kemudian dihentikan ini segala sesuatu yang menjadikan orang apa? Miskin. Nah, seperti apa? Khamer ditutup. Khamer tidak boleh. Karena ini kan menjadikan orang miskin, barakallahu fikum. Ini biang kemiskinan khamer. Belum lagi judi. Judi betul-betul menjadikan orang miskin. Taib. Cuma satu kali menang. Setelah itu kalah terus. Subhanallah. Terkadang kita mendengar cerita. Ini tanah dulu ini milik satu orang. Ini. Namanya si Fulan. Terus. Siapa kok jadi milik si Fulan? Si Fulan, si Fulan. Oh. Dia itu jago apa dulu ya? Bajudi dia. Kalau sekali judi bilang, mari saya ngapain doi, potong gitu tapi tanah sekian, ambil juga. Tinggal dijual-jual murah ini tanah, ambil sampai habis dia. Dari mana? Dari judi. La hawla wala quwwata illa billah. Diskotik dihilangkan, khamar dihilangkan. Kemudian macam-macamnya dihilangkan. Makmur. Barakallahu fiik. Difasilitasi. La haula wala quwwata illa billah. Qala rahimahullahu taala babul maradi' minal mawaliyat wa ghairihinna. Babul maradi' yani saudara sesusuan, tapi termasuk apa? Minal mawaliyat wa ghairihinna, termasuk dalam perwalian. Barakallahu bikum. Qala rahimahullahu taala قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة Anna Zainab binta Abi Salamah akhbaratuhu anna Ummu Habibah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qultu ya Rasulullah ankih ukhti ibnata Abi Sufyan. Zainab bintu Abi Salamah mengkhabarkan kepadanya kepada Urwah anna Ummu Habibah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah ini putrinya Abu Sufyan. Qalat qultu ya Rasulullah, berkata, yakni Ummu Habibah berkata, ya Rasulullah, ankih ukhti, nikahilah saudara perempuanku putri Abi Sufyan. Qala wa tuhibbina dzalika, kata Rasulullah, apakah kalian mau dimadu dengan saudaramu sendiri? Qultu na'am, aku mengatakan iya ya Rasulullah, enggak apa-apa, lasula kabi mukhliyatin, aku bukan satu-satunya istrimu, istrimu banyak. Barakallahu bikum. Sehingga mereka merasa ya harus, yakni banyak yang mendapatkan kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya pengen juga ini saudara perempuannya mendapatkan kebaikan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa habbu man syarakani fil khairi ukhti, dan yang paling aku senangi orang yang bersama dengan aku dalam kebaikan ya saudara perempuanku sendiri. Faqala inna dzalika la yahillu li, kata Rasulullah, itu tidak halal bagi aku. Karena seorang tidak boleh apa? Menikahi dalam satu waktu dua perempuan yang bersaudara. Wa antajma'u bainal ukhtaini, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian dilarang untuk mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara. Baik, dalam satu ikatan nikah, kecuali kalau satu dinikahi kemudian satu dicerai atau meninggal dunia kemudian nikahi lagi yang satunya, tidak jadi masalah. Tapi kalau dalam satu waktu mereka dikumpulkan, itu satu yang tidak boleh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu li, fakultu ya Rasulullah, wallahi inna natahaddatsu annaka turidu an tankiha Durrata binta Abi Salamah. Ya Rasulullah, kami dengar bahwa engkau pengen menikahi Durrah, putrinya Abu Salamah. Baik. Faqala ibnatu Ummi Salamah, kata Rasulullah bertanya, putrinya Ummu Salamah. Baik. Faqultu na'am, aku mengatakan iya. Faqala wallahi law kanat rabibati, law lam takun rabibati fi hijri mahallat li. Taib. Kata Rasulullah SAW, seandainya bukan anak tiriku, karena Ummu Salamah sudah menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya Ummu Salamah berarti anak tiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, seandainya bukan anak tiriku, taib, tetap tidak halal bagi aku. Paham barakallahu? Rabibah tidak boleh dinikahi. Janda yang punya anak, kita nikahi sang janda ini, anaknya sudah tidak boleh kita nikahi. Walaupun kita cerai apa? Taib ibunya. Barakallahu bik. Mahallat li innaha ibnatu akhi minar radha'a. Seandainya bukan anak tiriku, tetap tidak halal bagi aku, tidak boleh aku nikahi. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Dia adalah anak saudara sesusuanku. Abu Salamah, aku saudara sesusuan dengannya. Jadi status anaknya itu adalah apa? Ponaan. Ponaan susuan. Jadi dua penghalang untuk dinikahi Durrah ini. Barakallahu fikum. Satu, karena dia adalah anak istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni anak tiri. Yang kedua adalah bahwa dia adalah anak dari saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua penghalang, enggak boleh. Arda'atni wa Aba Salamah Thuwaibah. Aku telah disusukan oleh Thuwaibah bersama dengan Abu Salamah. Jadi Abu Salamah saudara susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anaknya Abu Salamah adalah ponaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ponaan susuan namanya. Fala ta'ridanna alayya banatikunna wala akhawatikunna. Maka jangan lagi pernah kalian menawar-nawarkan untuk aku anak-anak perempuan kalian dan saudara-saudara perempuan kalian. Karena itu tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Barakallahu bikum. Wa qala Syu'aib an Az-Zuhri qala Urwah thawbatu a'taqaha Abu Lahab. Thuwaibah. Ini budaknya Abu Lahab yang menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sampai sini lah. Subhanakallah bihamdihi la anta astaghfiruka wa atubu. Insyaallah nanti kita berikutnya masuk ke Kitabul At'imah. Bab tentang makanan, makanan yang halal, baik minuman yang halal, makanan yang haram, minuman yang haram. Barakallahu fikum. Dan adab-adab makan dan yang berhubungan dengannya. Hubungan dengan makan. Baik, Masya Allah. Syariat kita ini begitu indah, begitu luas. Barakallahu fikum. Syamil, kamil, mencakup dan menyeluruh. Barakallahu fikum. Sempurna. Baik. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.